Mitra Bisnis, belum lama ini lembaga sensor film melarang penayangan film Hollywood Noah yang diadaptasi dari cerita perjalanan Nabi Nuh dengan bahteranya. Konten dari film itu dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama di Indonesia dan berpotensi menyulut pertentangan di masyarakat. Pelarangan ini menjadi kontroversi mengingat film ini juga merupakan karya seni teknologi tinggi yang bisa menambah wawasan penontonnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan sutradara dan seniman Eros Jarot. Mas Eros, bagaimana komentar Anda? Ya, pertama saya belum lihat filmnya ya, tapi LSF memberikan keputusan seperti itu ya, tentunya dengan berbagai pertimbangan. Hanya memang menjadi pertanyaan besar karena dalam era keterbukaan dan demokrasi sekarang ini gitu ya, apa hal yang dilakukan LSF ini tidak perlu dipertimbangkan lagi gitu. Tapi ya mungkin LSF punya pertimbangan lain ya, karena saya belum lihat ya. Tapi kan rakyat saya sudah dewasa lah ya untuk menentukan apa ini benar apa enggak. Kecuali memang ada pelecehan terhadap kepercayaan ataupun hal-hal yang dianggap merendahkan atau mendiskreditkan ya kepercayaan. Nah itu saya nggak bisa ikut banyak. Masalah demokrasi kan juga ada batasan-batasannya gitu ya. Jadi tentunya lah mempertanyakan keterbukaan LSF dengan pertimbangan apa, saya rasa itu yang lebih penting. Ya. Artinya jangan juga bercuriga LSF ini kok kenapa tidak demokratis gitu ya. Tapi begitu juga sebaliknya. Gitu. Nanti kalau diloloskan kira-kira seperti apa. Jadi sebetulnya penjelasan LSF ini yang lebih penting daripada saya. Kenapa? Sehingga rakyat itu sudah, kenapa sih gini aja kok di ban gitu kan. Padahal kan DVD sudah berkeliaran gitu kan. Dimana-mana film Noah juga bisa lah diakses gitu kan. Tapi permasalahannya mungkin sebagai politik negara mungkin memutuskan lain ya. Nah justru keputusan lain ini kan dia kan tidak merepresentasi apakah rakyat Indonesia atau eksekutif gitu kan. LSF ini kan kedudukannya sebetulnya lembaga yang memang berdasarkan keputusan pengangkatannya kan keputusan dari presiden ataupun dari saya lupa ya, dan bertanggung jawab tentunya kepada yang angkat ya. Dengan kata lain mungkin dia masuk ke jajaran yang berkaitan dengan eksekutif. Nah apakah ini cerminan dari keputusan eksekutif atau memang oknum, sebagian oknum aja dari LSF yang waktu itu menonton, karena di LSF kan kerjanya kan lihat beberapa orang kemudian memutuskan, kan tidak mungkin pleno ya, nggak tahu apa ini hasil pleno, ini yang perlu penjelasan dari kerakyat oleh LSF. Saya rasa itu yang terbaik ya. Bagaimana Mas Eros melihat kritik-kritik yang timbul di mana keputusan LSF dinilai seringkali tidak konsisten dilihat dari track recordnya? LSF pernah meloloskan film The Ten Commandments yang berkisah tentang Nabi Musa, dan film The Passion of the Christ, garapan Mel Gibson, yang bercerita tentang penyalipan Nabi Isa. Selain itu, LSF ternyata seringkali juga meloloskan film-film horor yang mengandung unsur pornografi. Misalnya saja film yang dibintangi oleh Sasha Grey, bintang film porno dari Amerika Serikat, Maria Ozawa, bintang film porno dari Jepang, dan film-film lain yang berkedok film bergenre horor, yang jelas-jelas bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan. Ya kalau gimana Anda mengharapkan konsisten orang anggotanya beda-beda dari dulu dan sekarang kan. Polisinya itu memang nggak jelas itu loh. Gantung selera memang betul-betul gantung selera siapa yang duduk di situ. Nah ketentuan-ketentuan generalnya memang adalah nilai-nilai yang mendiskreditkan agama, nasara gitu ya. Terus kemudian juga yang merongrong, Pancasila, itu yang umum sifatnya. Tapi itu kan diterjemahkan oleh anggotanya, ya kan, yang setiap berapa tahun diganti. Gitu. Nggak tetap, itu sifatnya nggak tetap kok LSF itu ya. Sehingga kalau nggak konsisten ya memang wajar-wajar saja, karena memang tidak ada pegangan yang sifatnya juknisnya ya, tunjuk teknisnya yang sampai detail gitu ya. Sehingga interpretasi anggota itu juga turut berperan. Nah, saya nggak tahu siapa yang melarang ini lebih banyak di suarakan oleh kaum agamis yang mewakili di situ atau justru kepentingan politik pihak tertentu, saya nggak tahu. Demikian sutradara dan seniman Eros Jarot. Saya Wendy Lim.